ayo generasi muda, putra putri bangsa, singkirkanlah selimutmu, bangun dan bangkitlah, bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Segala bentuk kejahatan, dan tinggalkanlah segala bentuk kenakalan, dan tinggalkanlah segala bentuk kemalasan, dan tinggalkanlah segala bentuk kebodohan, dan tinggalkanlah segala bentuk yang hanya bersihkanlah pakaianmu, pandanglah ke muka. Generasi muda, insan beragama, tunjukkanlah bahwa anda berakhlak mulia, sinarilah wajah bangsa dengan keimanan. Siapapun anda, mari amalkanlah, belajar, jadilah pelajar yang tak tua, jadi seniman, jadilah seniman yang tak tua, jadi pedagang, jadilah pedagang yang tak tua, jadi petani, jadilah petani yang tak tua, jadi apapun, jadilah apapun yang selalu bertakwa. Wahai generasi muda, insan beragama, tunjukkanlah bahwa anda berakhlak mulia, sinarilah wajah bangsa dengan keimanan.